Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa qula bid'atin dhalalah wa qula dhalalatin finnar. Akhwana fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus masih dalam suasana al-Id. Taqabbalallahu lana wa lakum salil a'mal. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Setelah pertemuan terakhir kita membaca tentang babu syafa'ah, bab tentang syafa'at, dan telah kita ketahui bahwasanya syafa'at diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ketika kita berdoa, ya Allah isfa'na atau isfa'lana, atau ya Rasulullah isfa'na atau isfa'lana, yang benar ya Allah, ya Allah isfa'na atau isfa'lana, ya Allah berilah kami syafaat atau kami mohon syafaat. Nah, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak diperkenankan berdoa meminta syafaat kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat, orang yang berhak memberikan syafaat. Ya. Kalau dibolehkan niscaya boleh kita meminta berdoa pada malaikat. Boleh meminta pada orang soleh. Boleh meminta pada anak-anak kecil yang meninggal ketika masih kecil. Ya. Karena diantara orang-orang yang berhak memberikan syafaat adalah mereka. Tetapi syafaat diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab baru dalam masalah ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, babu ma jaa babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa saja, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan orang-orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebagaimana judul babnya, membawakan ayat dalam surat Al-Qasas, ya. Inna qalat tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab ini berbicara atau membahas tentang masalah al-hidayah, hidayah. Para ulama membagi hidayah ini menjadi dua. Ada hidayatul taufiq wal qabul. Hidayah taufiq wal qabul, ini hidayah yang seseorang mendapatkan taufik ya, dan mau menerima. Hidayah ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan taufik kepada seseorang ya. Tidak ada yang mampu menjadikan seorang menerima suatu kebenaran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hidayah itu taufik wal qabul. Ini yang mampu hanya Allah. Dan yang pembahasan dalam bab ini. Hidayatul taufiq wal qabul. Yang kedua, hidayatul bayan wal irsyad. Atau hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah untuk memberikan pengarahan dan penjelasan. Yang hidayah model ini mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga oleh kita manusia biasa. Hidayah untuk memberikan penjelasan, petunjuk, ya, pengarahan, bayinah, ya, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Adapun hidayah yang berkaitan dengan taufik wal qabul, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu. Sebab nuzul hadil ayah mautu Abi Talib ala milati Abdul Muthalib. Sebab turunnya, sebab nuzul ayat ini, innaka la tahdi. Surat Al-Qasas ayat 56. Sebab turunnya adalah meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun ayat ini, surat Al-Qasas ayat 56, karena atau berkaitan dengan meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang dia meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, atau dia meninggal di atas kesyirikan, kemusyrikan, kekafiran. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak Islam. Dan insya Allah akan disebutkan penjelasan dalam hadis ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita akan sebutkan penjelasan dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Berkata al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala li rasulihi, innaka la tahdi, innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Ini ayat innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini hidayah apa ini? Hah? Taufik wal qabul, bukan hidayah irsyad wal bayan. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan taufik, tidak bisa memaksa seorang agar menerima suatu kebenaran. Innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Laisa ilaika zalik, engkau tidak akan mampu. Inama alaika albalag wallahu yahdi may yasha, engkau hanyalah mampu menyampaikan hidayat irsyad wal bayan. Yang engkau mampu menyampaikan kebenaran. Yang engkau mampu hanyalah menyampaikan suatu kebenaran. Ini al-haq, ini kebenaran. Ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walahul hikmah baligah, wal hujjah damighah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa orang ini mendapatkan hidayah, kenapa orang ini tidak mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang kadang kita tidak mengetahuinya. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan urusan engkau berkaitan dengan hidayah mereka, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin, dan kebanyakan manusia itu kafir. Walaupun engkau wahai Muhammad mengharapkan, menginginkan mereka itu beriman, tetapi kebanyakan manusia itu kafir. Kenapa? Ya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha semaksimal mungkin, punya keinginan agar seluruh manusia mendapatkan hidayah, tetapi hidayah itu taufik wal qabul. Hidayah, seseorang mendapatkan taufik menerima kebenaran, itu yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah hanya sekedar menyampaikan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar orang yang memberikan hidayah, yakni memberikan penjelasan, menyampaikan kebenaran, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, itu makna ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan ayat ini berkaitan, turun berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah menginginkan hidayah agar pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan di atas Islam, tetapi Allah menghendaki yang lain. Qala musannif rahimahullah taala, kemudian kita baca selanjutnya, yaitu kisah meninggalnya Abu Thalib. Fi sahih, disebutkan dalam sahih. Maksud sahih di sini adalah sahih Bukhari dan Muslim. An Ibn Musayyib an abihi qala, lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Faqala lahu, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan. Boleh dibaca kalimatan, boleh dibaca kalimatun. Kalimatan, uhajulaka biha indallah. Faqala lahu, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Wa aba yaqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirunna laka malam unha anka. Fa anzalallah, ma kana lin-nabiy wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ul qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallah fi Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, sehingga hadisnya sahih, jelas sahihnya. Jadi jangan ditakwil ini itu gara-gara perasaan. Berkaitan dengan kondisi Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir musyrik. Disebutkan ayat sebagai sebab turunnya dan juga hadis yang sahih. Dari Ibn al-Musayyib, Ibn Musayyib, Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, ya, yang sangat faqih. Ya. Dari bapaknya, Al-Musayyib bin Huzan. Al-Musayyib bin Huzan, seorang sahabat, dan Al-Huzan juga, kakeknya, seorang sahabat. Namanya Huzan, artinya sedih. Kemudian dirubah sama Nabi. Namanya, kamu jangan Huzan namanya, ganti Sahal. Huzan artinya sedih. Nah. Qala, kata Al-Musayyib bin Huzan, lama hadarat Abu Talib al-Wafah, ketika telah datang kematian Abu Talib, yakni sudah sakarat, sudah tanda-tanda akan meninggal, alamat ada tandanya orang ketika sudah mau meninggal. Ketika tanda-tanda atau kematian Abu Talib sudah nampak, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi paman beliau Abu Talib. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal, dalam keadaan di sisi paman beliau Abu Talib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin. Ya. Yang Abdullah bin Abi Umayyah kemudian masuk Islam, ada Abu Jahlin mati dalam keadaan kafir. Kemudian hari Abdullah bin Abi Umayyah dia masuk Islam. Adapun Abu Jahal mati dalam keadaan terbunuh sebagai orang kafir. Dalam keadaan di sisi Abu Talib sudah ada dua orang kafir pada waktu itu, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Amarahu ayyakulaha li'ilmi Abi Talib bima dalat alaihi min nafi asyirki billahi wa ikhlas ibadah lahu wahdan. Rasulullah memerintahkan pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kan Abu Talib mengetahui hakikat la ilaha illallah, yaitu tidak boleh melakukan kesyirikan, menafikan kesyirikan, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Abu Talib tahu. Fa inna man qalaha an ilmin wa yaqin faqad bari'a min asyirki wal musyrikin. Abu Talib tahu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, maka dia berarti telah berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin. Ya. Jadi kenapa Abu Talib menolak? Bukan sekedar susah, bukan, tapi memang kan dia tahu. Ya. Kalau sekedar mengucapkan gampang, la ilaha illallah selesai. Tapi dia tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, tahu. Ya. Artinya apa? Masuk Islam melepaskan diri dari segala kesyirikan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, yang lain-lain. Li'annahum ya'lamuna madalat alaih. Karena dia tahu apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Fi dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslim aw kafir. Pada waktu itu di Mekah tidak ada golongan kecuali hanya dua, muslim atau kafir. Berbeda ketika di Madinah. Di Madinah ada tiga golongan, muslim, kafir, dan munafik. Di Mekah pada saat itu tidak ada, hanya ada dua golongan saja. Kalau enggak muslim, kafir. Fala yakuluha ila man taraka asyirka wa bara'a minhu. Dan pada waktu di Mekah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang yang meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Maka di Madinah ada kaum muslimin, ada orang kafir, ya. Ada munafiqun. Nah, tetapi ketika di Mekah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan, suatu kalimat, uhajulaka biha indallah, yang aku akan berhujjah, ini aku akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membela Abu Thalib kalau mau mengucapkan kalimat tersebut. Ini dalil bahwasanya amalan itu bil khawatim, tergantung akhirnya. Artinya apa? Selama hidup Abu Thalib dia masih kafir. Kalau seandainya dia sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Faqala lahu. Maka tiba-tiba dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin yang ada di samping Abu Thalib berkata, atarghabu an mirata Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, ketika Rasulullah mengatakan ya qul la ilaha illallah, mereka berkata, atarghabu an mirata Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Hah? Kakeknya Rasulullah kan? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ini agama bapakmu. Bapaknya kan? Abdul Muthalib, bapaknya Abu Thalib. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya Abu Thalib. Ini menunjukkan apa? Agamanya Abdul Muthalib berbeda dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang mengatakan Abdul Muthalib itu Islam, Islam dari mana? Kalau Islam ngapain Rasulullah menyuruh pamannya Abu Thalib mengucapkan syahadat kan itu? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Toh sama gitu. Tetapi ketika Rasulullah mengucapkan, memerintahkan kepada Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Dua orang tersebut mengatakan, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ini kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib. Ya. Ini adalah hujah. Hujah, argumen yang digunakan orang-orang musyrikun dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah ataupun zaman sebelumnya, bahkan sampai sekarang, dengan alasan nenek moyang. Ya. Ketika kata Rasulullah mengatakan, ucapkan la ilaha illallah wahai Abu Thalib, langsung, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib sehingga mau mengucapkan la ilaha illallah? Berhujah dengan nenek moyang, sama sebagaimana dia ucapkan Fir'aun terhadap Nabi Musa, ya. Fama balu quruni ula. Bagaimana dengan orang-orang dengan generasi pertama dahulu, ketika Fir'aun berkata kepada Musa, ketika Musa mendakwakan tauhid, bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Apakah juga ngikutin kamu seperti itu? Ya. Atau ucapan mereka, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin ila qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ini dalilnya orang-orang musyrik sejak zaman dahulu kala. Demikianlah, tidaklah kami mengutus suatu utusan kepada suatu kaum untuk memberi peringatan tidaklah kami mengutus seorang rasul kepada suatu kaum untuk memberi peringatan kecuali para pembesarnya, orang-orang hidup mewah, mutrafuha. Ya. Mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sungguhnya kami dapati bapak-bapak kami dahulu berada dalam satu agama, ya, berada dalam satu ajaran, ya, tidak sama dengan ajaran kamu. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami mengikuti asar mereka, peninggalan mereka, agama mereka, kami mengikuti. Dan terus satu kaum terhadap kaum yang lainnya saling mewaris-mewaris sampai sekarang ini. Lalu dikatakan, jangan melakukan ini kesyirikan. Ah, enggak kok, saya dapat ini dari kakek nenek saya. Dahulu biasa kayak gini. Dalilnya seperti itu. Ya. Kalau kita peringatkan, jangan Pak, ini kemaksiatan, ini kesyirikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Lah, saya sih dapatnya dari dulu juga kayak gini. Saya dari bapak saya juga dari sejak dulu kayak gini. Saya dapat dari kakek saya juga kayak gini. Sejak dulu nenek moyang karuhun kayak gini. Ini memang sama. Ketika zaman Rasulullah, ya seperti itu juga. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mesti berhujahnya dengan, kami mengikuti, kami dapati bapak-bapak kami berada dalam satu ajaran, kami akan mengikuti mereka. Tidak peduli dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tempatnya pun nanti insyaallah sama, gitu loh. Sama. Orang-orang musyrikin waktu di mana? Di neraka. Demikian juga para penentang Al-Qur'an dan Sunnah hari-hari ini, ketika mereka berhujah dengan hujah yang sama, tempatnya pun sama. Ya. Disampaikan, maaf, nenek moyang kami tidak seperti ini. Para pendahulu kami tidak seperti itu. Ya sudah. Bukan hal yang aneh. Jadi jangan aneh. Kok mereka nolak ya? Nolaknya dengan alasan, orang-orang dulu tidak kayak gini. Bukan perkara yang aneh. Telah disebutkan dalam Al-Quran. Bukan saja ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Fir'aun. Wa qawluhu fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, ya, mengulangi, memerintahkan pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi kedua orang musyrikun tersebut, ya, kembali mereka juga mengatakan, ya Abu Talib, atargobu an milat Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Terus tiap Rasulullah mengatakan gitu, dibalas lagi kayak gitu. Jangan sampai Abu Talib, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Mungkin sebagian kita mengatakan, apa sih susahnya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Yaitu, Abu Talib mengetahui, ya, makna la ilaha illallah. Orang Arab pada waktu itu, orang Mekah pada waktu itu, mereka tahu makna la ilaha illallah. Konsekuensi yang harus dijalankan dari ucapan la ilaha illallah mereka mengetahui. Sehingga mereka tidak asal. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya enggak boleh nyembah Lata, enggak boleh nyembah Uzza, enggak boleh nyembah batu, enggak boleh nyembah ini, enggak boleh nyembah itu. Yang disembah harus Allah. Naam. Ini. Adapun Abu Thalib, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah istikbaran an amal bimaduliha, karena dia merasa sombong, ya. Ya, sombong. Dia merasa tidak enak dengan kaumnya. Dan dia merasa, ya, berat untuk mengamalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Dan bukan tidak tahu apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran, bukan. Disebutkan dalam syair-syair Arab bahwasanya Abu Thalib sangat faham, sangat tahu apa yang dibawa oleh keponakannya itu adalah suatu kebenaran. Hanya saja yang menghalangi dia adalah kedudukan dia di kaum Quraisy. Dia merasa gengsi, ya. Merasa berat kalau harus meninggalkan agama nenek moyangnya. Istikbaron, sombong dari Abu Thalib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Ya. Sungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, mengingkari, enggak mau. Ya. Wa yaquluna. Jadi sombong itu bukan sombong enggak mau sekedar mengucapkan, bukan, tetapi tidak mau melaksanakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Buktinya apa? Kelanjutan dari ayat tersebut. Wa yaquluna inna latarikuna alihat latariku alihatina li syai'in majnun. Mereka mengatakan ketika tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami gara-gara seorang penyair yang gila ini? Ya. Jadi sombongnya bukan gengsi, enggak mau lah latah ikut-ikutan, bukan. Tetapi mereka sombong tidak mau menjalankan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Karena mereka paham mana la ilaha illallah. Ya. Tentu berbeda dengan orang zaman kita sekarang ini. Mereka mengobrol ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa tahu konsekuensinya. Kadang tahu tapi masih melanggar, seperti itu. Berbeda dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Ada orang jenis ya yang mau mengucapkan la ilaha illallah tetapi melanggar konsekuensinya. Siapa? Munafik. Itu di Madinah. Di Madinah. Adapun di Mekah tidak ada. Di Mekah gentle-gentlean, saya enggak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa? Enggak. Karena saya tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti kalau berdoa harus hanya Allah, harus pada Allah. Enggak boleh meminta pada ini, enggak boleh minta pada itu. Yang mengucapkan la ilaha illallah hanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah. Berbeda dengan di Madinah. Di Madinah ada kaum yang memang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir, Yahudi. Dan ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan hatinya, kaum mukminin. Ada yang sekedar lisannya saja, yaitu orang-orang munafik. Isya jam berapa sekarang? 7 ya. Hikmahnya apa? Ya. Ketika Abu Thalib tidak mau atau mati dalam keadaan kafir, hikmahnya adalah bahwasanya hidayah, ini hidayah taufik wal qabul, itu hanyalah yang mampu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada Islam, kepada kebenaran pada hati seseorang untuk menerima Islam. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak mampu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kita minta hidayah pada Nabi. Falau kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdhalu khalqihi. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah, ya. Dalam keadaan Nabi adalah orang yang paling utama, manusia yang paling utama, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan hidayah, ya, kepada hati seseorang. Wa tafrijul kurub, Nabi mampu untuk ya, menghilangkan kesengsaraan, bencana. Wa maghfiratu dzunub, Nabi mampu mengampuni dosa. Wa najah minal azab. Nabi mampu menyelamatkan seorang dari azab. Kalau seandainya Nabi mampu. Lakana ahakun nas bidalika wa aulahum bihi amuhu aladhi kana yakhutuhu wa yuhimuhu wa yahmihi wa yangsurhu wa yu'wihi. Niscaya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu semua siapa? Pamannya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara beliau sejak kecil. Yang telah melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrik. Yang telah menolong beliau. Gak mungkin yang lain dulu. Gak mungkin kita dulu nih. Kita yang jaraknya jauh yang Nabi gak kenal dengan kita. Gak mungkin. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan hidayah, mampu menolong, mampu menyelamatkan kita dari azab, siapa yang pertama kali tolong? Pamannya. Tentu. Beliau kenal keluarganya, sejak kecil memelihara beliau, setelah besar telah jadi nabi dan rasul, dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilindungi oleh pamannya. Jadi saya pamannya akan mendapatkan itu semua. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu. Fakan akhiru maqala huwa ala milati Abdul Muttalib. Dan akhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayakula la ilaha illallah, dan dia tidak mau enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada bantahan. Ya. Bagi orang yang menyangka bahwasanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan Islam, ada bantahan yang sangat jelas dari ayat dan hadis yang sangat jelas. Ya. Mau dibawa kemana lagi? Nah, jangan mengada-ngada, jangan memaksakan diri karena mengikuti perasaan. Masa pamannya yang selama ini membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memelihara sejak kecil, masa masuk neraka? Ya mau gimana lagi? Nabi sendiri yang mengabarkan. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengabarkan, bahkan disebutkan itu sebagai sebab turunnya ayat inna kalatah diman ahbabta. Nah, tersisa sedikit pembahasan, kita cukupkan sampai sini karena agak sedikit panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.